mencintaimu sepenuh hati. Semoga bahagia di hati tercipta abadi sampai saat nanti. Kau dan diriku saling kasih, takkan mungkin ku mengingkari. Diana, Diana, genggamlah, genggamlah erat cinta kita. Diana, Diana, diriku sangat menyayang dirimu. Genggamlah, genggamlah.